and I'll show you the spirit of a wild one. Aku memang belum beruntung, gagal dan selalu gagal lagi. Hatiku tetap berkat dan tak akan menyerah. repeat. Jangan menusuk dalam hati yang paling jauh.